didustakan jika bisa, jika tidak didustakan, tidak bisa didustakan, maka ditahrif. Ya. Itu metode yang mereka gunakan. Didustakan, ini tidak benar. Dalil ini tidak benar. Nah. Tidak bisa jadi dalil. Nah, gitu kan? Ya. Atau jika tidak bisa didustakan begitu, ditahrif. Nah, nanti ada beberapa taklik terkait dengan ini. Ada taklik tentang tilkal uqulul muttaribatul mutanaqidah, kita akan bacakan taklik wa ma kharafa sabilut takdzib in wajadu ila dzalika sabila, juga taklik awit tahrifu alladzi samu ta'wila illa man yatamakkan min takdzib. Namun rangkuman taklik itu kesimpulannya telah digambarkan tadi pada penjelasan makna tadi secara singkat. Nah, insyaallah taklik-taklik itu akan disampaikan nanti ya. Pertemuan berikutnya. Nah, anak ingatkan anak jika lupa. Kali-kali kita penting. Barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.